Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan perusahaan negara yang mengelola kekayaan alam serta cabang-cabang produksi penting yang menjadi hajat hidup orang banyak. Idealnya jangan dibebani dengan kewajiban untuk memperoleh laba demi mengisi kas negara. Mengingat, tugas utama mereka adalah menyediakan barang serta jasa dengan kualitas terbaik serta harga terjangkau untuk rakyat. Menurutnya, kondisi itu sangat sesuai dengan amanat dari Pasal 33 UUD 45. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ideal ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa strategi yang tepat agar perusahaan negara tidak sampai merugi, tetapi tetap bisa memberikan layanannya optimal kepada publik? Kenapa sih para statal institutions ya, lembaga-lembaga yang setengah swasta setengah pemerintah itu dibebaskan dari pajak? Prinsip dasarnya adalah supaya dia tidak mencari profit, dia tidak mencari untung, tetapi kinerja diukur dari usernya, dari publik, dari masyarakatnya. Nah, prinsip ini yang harus dipakai untuk semua BUMN. Nah, karena kaitannya dengan mineral, dengan hajat hidup orang banyak, yang kayak yang sumber-sumbernya terbatas, air, minyak, kan semua terbatas ini kan. Nah, prinsip dasar mengenai kepuasan pelanggan, kepuasan ini dalam tanda petik ya, artinya kepentingan rakyatlah yang nomor satu dulu, bukan untung rugi gitu. Mereka tidak boleh mencari keuntungan, tapi juga nggak boleh rugi. Nah, disinilah sebetulnya perencanaan itu harus tepat sasaran, perencanaan itu harus persis, dan pelaksanaannya juga persis seperti perencanaan itu gitu loh. Nah, lalu ya yang paling ideal seperti apa? Masyarakat itu paling puas, ya, terlayani maksimal, perusahaannya tidak untung, tapi juga tidak rugi. Nah, seninya di sana. Jadi ukurannya bukanlah berapa besar laba yang diraih, tetapi sampai seberapa jauh publik puas pada kualitas barang serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan negara ya Pak? Iya, seberapa puas atau seberapa jauh pelanggan dan user dan konsumen itu terpenuhi gitu. Karena ini sektor yang dikelola kan sektor hajat hidup orang banyak. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Ramadi, Pas FM.